Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Peter Ponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Pagi. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Bambang Ciker sebagai Dampu Awuk, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Akira Hada sebagai Prabu Sana, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna tiba pada saat yang diperlukan. Anting Wulan dengan tenaga sakti Banyu Cakrabuananya berhasil menyadarkan Eyang Gurunya dari pengaruh kekuatan Arca Emas. Dan ketika ketiga remaja itu tengah berbincang-bincang membicarakan Prabu Sana yang kini menjadi Sang Sidamaharsi, tiba-tiba... Siapa itu? Aku. Oh, itu Paman Sana. Ada apa kalian membicarakan diriku? Aku kembali malam ini karena aku merasa ada sesuatu yang memaksaku untuk kembali. Malam sudah larut sekali. Sebaiknya kalian tidur saja. Aku sudah lelah sekali melakukan perjalanan jauh sejak sore tadi. Tidurlah. Kita bicara besok pagi saja. Siapa itu? Aku. Oh, Paman Sana? Ada apa kalian membicarakan diriku? Aku kembali malam ini karena ada sesuatu yang memaksaku untuk kembali kemari. Oh, tapi malam sudah larut sekali. Sebaiknya kalian tidur saja dahulu. Aku sudah lelah sekali melakukan perjalanan yang jauh sore tadi. Tidurlah. Kita bicara besok pagi. Tiba-tiba saja Paman Sana telah berada di semak itu. Hebat sekali beliau. Entah aji kesaktian apa yang telah dimilikinya. Setahuku beliau tidak pernah mempelajari olah kanuragan di padepokan ini. Beliau hanya tenggelam di perpustakaan mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, sudahlah. Marilah kita tidur saja. Terlalu banyak masalah yang akan kita bicarakan jika kita mengikuti kehendak rindu hati ini. Iya, kau benar. Kalian harus beristirahat. Kita berbincang lagi besok pagi, Kakang Dampu Awu. Iya, selamat malam. Ketiga remaja itu pun segera menuju ke kamarnya masing-masing. Raden Sakapal Waguna menempati kamar yang sama dengan adiknya, Dampu Awuk, sementara Anting Wulan di kamar sebelahnya. Malam pun kemudian menjadi semakin larut. Dan pada pagi harinya, keputusannya benar-benar tidak pernah aku duga. Bagaimana mungkin ia justru meninggalkan tahta yang agung, tahta yang besar yang berhasil mengumpulkan sejengkal demi sejengkal wilayah. Sikap yang diambilnya juga tidak berbeda dengan engkau sana. Kau juga telah menetapkan satu keputusan yang tidak pernah diduga oleh anakmu Sanjaya dan bahkan oleh seluruh kawula dan abdi Istana Galuh. Dan satu hal yang tidak pernah aku mengerti, ia melepaskan Galuh untuk mencari yang lebih besar. Apa itu? Apa itu, Wulan? Ceritakanlah latar belakangnya hingga anakku mengambil sikap yang aneh. Semua itu tidak pernah kami ketahui. Tapi yang jelas, Prabu Sanjaya berniat akan menguasai dan menciptakan sebuah kerajaan yang besar. Mataram yang agung, yang meliputi tidak hanya bumi Jawa, tapi menyeberang hingga ke pulau-pulau lainnya di kawasan Nusantara, bahkan mancanegara. Yang jagat Dewa Batara, lindungilah anakku. Jagalah keselamatan anakku dalam mencapai cita-cita besarnya. Sanjaya, anakmu mempunyai semangat yang besar sana. Iya, aku juga telah melihat sikapnya yang aneh itu. Iya, dan itu pertama kali aku saksikan dalam pelarianku bersama-sama dengannya. Prabu Sanjaya kelak akan berhasil, Paman. Dan saya yakin itu. Semoga saja. Sang Sida Maharsi memejamkan matanya dan mulutnya berkomat-kamit membacakan doa bagi keselamatan anaknya Sanjaya. Dan ruangan kecil di Serambi Padepokan itu seketika menjadi hening. Dan beberapa saat kemudian, setelah Sang Sida Maharsi menyelesaikan doanya. Terima kasih atas susah payah yang kau lakukan untuk membawa surat ini, Anting, dan juga kau, Saka. Jika kelak kau bertemu, katakan padanya. Aku akan mencarikan pengganti untuk memimpin tahta Galuh. Terima kasih. Aku pamit, Paman Wanayasa. Aku akan mencari seseorang yang tepat untuk menggantikan Sanjaya memerintah Galuh. Mungkin saudara-saudaranya, atau mungkin juga saudaraku sendiri. Permisi, Paman Wanayasa. Oh, ya, pergilah sana. Doaku juga menyertaimu. Dan kau, Dampuawu, kukira kau tidak perlu lama-lama berada di tempat ini. Kehadiranmu sangat diperlukan di Galuh. Kembalilah segera ke sana. Mungkin pamanmu sana akan memerlukan bantuanmu di Galuh. Jika memang demikian, saya permisi, Eyang. Saya akan segera mempersiapkan segala sesuatu untuk kepergian saya pagi ini juga, Eyang. Dan kau, Wulan, Saka, kau masih boleh beristirahat hingga besok di sini. Baiklah, Eyang. Kami akan keluar untuk mengantarkan keberangkatan Kakang Dampu Awu. Iya. Pergilah kalian berdua, Anting, Saka. Antarkan keberangkatan saudara kalian. Kami permisi. Iya. Rasanya rindu. Kita harus berpisah lagi. Benar-benar sangat disayangkan. Iya, Kakang. Aku sayang padamu. Kau adalah orang yang selalu membelaku. Kau sangat baik padaku. Seringkali aku dimarahi karena salah bersikap oleh Kakang Seta dan juga Kakang Saka. Tapi kau adalah satu-satunya yang selalu membela dan membenarkan sikapku. Suatu saat kita akan bertemu dan berkumpul bersama-sama, mengembara bersama-sama, tidur beratapkan langit, dan makan hanya dari hewan-hewan buruan yang berhasil kita dapatkan. Iya, mudah-mudahan suatu saat itu akan kita nikmati kembali. Nah, pergilah segera. Kakang Seta tentu memerlukan bantuanmu di Galuh sana. Baiklah, Kakang Saka. Adi Wulan, selamat tinggal. Hiya, hiya, hiya. Kau kecewa, Kakang Saka? Kecewa? Kecewa apa? Tidak. Kurasa aku tidak merasakan kekecewaan apapun. Tentang tertunda pernikahan kita? Tidak. Tidak, Wulan. Walaupun pernikahan kita tertunda, tapi itu adalah karena satu tugas kemanusiaan yang utama. Dan lagi, bukankah kita masih tetap bersama-sama? Kita bertugas mencari pusaka itu, mengembara jauh ke tempat-tempat yang indah dan berbahaya. Tidak ada artinya bahaya jika aku berada di sampingmu. Ah, Gombal. Sungguh? Sungguh apanya? Ya itu. Sungguh itu tadi. Apa? Ya, nikmatnya bila selalu berada di sampingmu. Enaknya bila dapat memandangi wajahmu sepuas hati. Tanpa bayar? Ya, tentu saja. Apa kau ingin dapat bayaran? Ah, sudah. Aku takut. Matamu itu memandang diriku seperti seekor kucing. Hah? Aku dikatakan seekor kucing? Ah, Kakang, sudah Kakang. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu sayangku? Sudah Kakang, aku bersungguh-sungguh. Iya, apa itu Wulan? Tentang Aji Jalak Sukma. Aji Jalak Sukma? Ada apa dengan Aji itu? Jika aku tidak salah, kekuatan dari Aji Jala Sukma sesungguhnya terletak pada mata. Mengapa selama ini aku tidak pernah melihat kau mempergunakan kekuatan matamu? Iya, kau benar, Wulan. Inti dari kekuatan Aji Jala Sukma adalah pada mata. Terus terang, aku belum sampai pada penggunaan mata. Mengapa demikian, Kakang? Menurut kakek Kaliman yang menuntunku secara misterius, aku sudah mempunyai cukup kekuatan untuk melepaskan aji itu. Tapi, untuk dapat menggunakan aji itu, aku harus berlatih mengolah syaraf dan kekuatan mataku. Dan itu membutuhkan waktu. Kuasailah, Kakang. Jika kau sudah mampu menguasai matamu itu, kau dapat melakukan penyerangan sambil berputar tanpa dapat diduga-duga oleh lawanmu. Iya, tapi itu membutuhkan waktu, Wulan. Menurut kakek Kaliman, latihan itu kulakukan sambil sekaligus mengadakan tapa brata selama lebih kurang 40 hari. Memang benar, menguasai olah syaraf mata jauh lebih sulit, dan itu membutuhkan latihan yang khusus. Tiba-tiba saja, Raden Sakapalwaguna mundur dan menjauh dari kekasihnya Anting Wulan. Dan kemudian, kelihatan pemuda itu memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia membuka matanya. Wah, itu... Bukankah kau telah berhasil melakukannya? Tidak, Adi Wulan. Tidak akan ada artinya. Aku membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengolah kekuatan itu melalui mataku. Aku belum dapat melakukannya secara spontan dan tiba-tiba. Tapi Kakang sudah berhasil. Ya, tapi itu tidak akan dapat kugunakan untuk menghadapi musuh-musuhku. Aku akan mati seketika sebelum kekuatan itu meluncur dari mataku. Iya, Kakang benar. Tapi itu berarti hanya tinggal selangkah lagi. Iya. Tapi waktu untuk itu semakin sulit untuk ketemukan. Sudahlah. Sekarang lupakan saja tentang Jala Sukma. Lupakan tentang Arca Emas. Dan juga lupakan tentang semua tugas-tugas kita. Waktu kita saat ini adalah untuk beristirahat. Oh ya, marilah kita bermain-main ke pancuran 9 mata air dewa. Ayolah, Kakang. Hup, hup. riangnya menuju pancuran sembilan mata air dewa. Yah, kedua remaja itu bermain, bersenda gurau, menghabiskan waktu mereka di pancuran sembilan mata air dewa sampai suatu ketika. Siapakah itu? Sepertinya aku melihat bayangan yang berkelipat tinggi. Oh, seorang pemuda tampan. Siapakah dia? Hei, Wulan. Ini, kau lihatlah. Daging burung sawah ini sudah matang. Oh, iya. Kukira itu pasti Raden Karmapala. Ya, rupanya anak itu masih terus saja digembleng oleh gurunya Jerangkong Hidup. Apakah dia tidak pernah meninggalkan Bukit Batu Larang ini? Iya. Kukira pasti ia tidak meninggalkan tempat itu. Benar-benar seorang anak yang baik. Anak itu agaknya telah berubah sikapnya. Wulan, ada apa dengan dirimu? Aku... Ada apa dengan dirimu? Mengapa kau terpukau memandang jauh ke Bukit Batu Larang? Aku teringat pada Raden Karmapala, Kakang. Raden Karmapala? Iya, anak itu. Iya. Semoga saja anak itu kelak menjadi anak yang baik. Tumbuh menjadi seorang kesatria yang berpribadi. Iya, Kakang. Jika tidak, tentu akan hadir kembali seorang tokoh maha jahat yang merupakan pewaris dari Jerangkong Hidup. Tapi aku yakin, dengan semua sikap Jerangkong Hidup, dia kini bukan lagi seorang iblis yang jahat, Kakang. Iya, semoga saja. Ayolah, Wulan. Lihat itu daging burung sawah yang kudapatkan tadi. Sudah menjadi hangus. Ayo. Hari sudah mulai senja, Kakang. Hampir seharian kita bermain di sini. Ayo, kita kembali setelah menghabiskan daging burung ini. Hei, mengapa kita harus kembali? Tempat ini cukup indah dan menarik. Yang guru dapat menemukan kita jika memerlukan kita. Beberapa orang cantik sudah melihat kita bermain di sini. Iya, tapi hari sudah senja. Apakah Kakang ingin bermalam di tempat ini? Iya, memang itu yang aku inginkan. Oh, Kakang bersungguh-sungguh? Iya, Wulan. Aku ingin menghabiskan waktu kita ini seharian di tempat ini. Dan besok pagi-pagi setelah mandi, kita akan menghadapi Yang Resi. Kakang, aku jadi takut dan cemas melihat sikapmu itu. Takut? Iya, sikapmu itu menyeramkan, Kakang. Tiba-tiba saja, aku jadi khawatir dan takut berdua-duaan bersamamu. Kurang ajar. Kau menganggap aku kakangmu ini macam apa? Hah? Baiklah, karena alasan itu, aku akan benar-benar menerkamu. Kakang! Kakang, jangan bersikap seperti itu. Aku benar-benar takut. Akan ku terkam kau, Wulan. Kakang! Hei! Jangan lari ke padepokan, Wulan! Malu! Hei! Wulan! Ini daging burung sawah ini belum kau makan. Baiklah. Biarlah kau terkam aku. Asal perutku yang lapar ini bisa kuisi. Demikianlah kedua remaja itu menghabiskan waktu luangnya yang sempit untuk bersenda gurau di pancuran sembilan mata air dewa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas, yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.